إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدَاعَةٌ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَدَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ مَعَشَرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ Pada hari ini, insyaAllah, kita akan melanjutkan kitab yaitu Syarah Masailul Jahiliyah. Dan pembahasan kita, insya Allah disebutkan di sini pembahasan yang terakhir. Pada halaman 300 dari kitab I'timaduhum alal khurafat. Di antara perilaku jahiliyah ialah i'timaduhum, bersandarnya mereka alal khurafat, kepada segala jenis penyimpangan-penyimpangan. Al khurafat, perkara yang menyimpang dari aqidah yang sahihah. Bersandarnya orang jahiliyah terhadap segala jenis khurafat. Dan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, disebutkan oleh beliau masalah yang ke-123 sampai 28. Jadi 123, 24, 25, 26, 27, 28 selesai. Apa di antaranya? Di antara bentuk khurafat al-iyafah. Iyafah, apa itu iyafah? Al-iyafah ini diantara bentuk khurafat yang dimiliki orang jahiliyah, bersandarnya hati mereka terhadap al-iyafah. Apa itu iyafah? Diterangkan di sini oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wal-iyafah zajrut tayyib wakadhalika tiyarah. Yang namanya iyafah secara pengertian diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan zajrut tayyir. Zajrut tayyir maknanya seorang bersikap pesimis karena mendengar burung. Iya. Iyafah, seorang itu menjadi pesimis untuk melakukan sesuatu bi aswatiha, dengan sebab mendengar seekor burung. Ini yang diterangkan oleh Syaikh Shalih Fauzan, Zajrut Thair. Demikian pula diterangkan oleh Al-Imam diterangkan oleh Imam Auf Ibnu Abi Jamilah. Al-Yafah Zajrut Thair At-tasha'um bi aswatiha wa asma'iha wa masariha. Ya, namanya Al-Yafah, kata Auf Ibni Jamil Abi Jamilah, yani at-tasha'um bi aswatiha wa asma'iha wa masariha. Seorang menjadi pesimis karena mendengar suara burung ataupun nama, mendengar nama sebuah seekor burung, wa masariha, atau karena melihat terbangnya seekor burung, entah itu ke kanan atau ke kiri. Ini diantara makna Zajrut Thair. Atau dengan makna yang lain diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin, Zajrut Thair atau disebut Al-Iyafah, yang dimaksud ialah At-Tasha'um au tafa'ul. Jadi seorang bersikap pesimis atau optimis ketika hendak melakukan sesuatu. Apa sebabnya menjadi pesimis atau optimis? Yani fa idza zajarat tayr dhahaba shimalan tasha'uma, kata Syekh Utsaimin. Yani seorang melepas seekor burung, apabila burung terbang ke sebelah kanan, dhahaba yamina, dia pergi ke sebelah kanan. Maka wa idza tasha'ama, apabila burung itu terbang ke sebelah kiri, maka dia menjadi pesimis. Kalau ke kanan, optimis. Kalau ke kanan terbangnya, optimis, berarti berhasil. Tapi begitu dilepaskan burung terbang ke sebelah kiri, maka di sini menjadi sebab dia itu pesimis. Jadi begitu. Tetapi kalau dahaba amama, terbangnya lurus ke depan, dia tawakuf, dia tawakufun, memaju atau berhenti saja. Ini yang disebut dengan al-ayyafah, dan itulah yang disebut dengan Zajrut Thair. Dan ini al-ayyafah sama dengan tiyarah. Jadi iyafah, tiyarah. Apa itu tiyarah? Tiyarah ya tadi, seorang menjadi optimis atau pesimis karena sebab mendengar atau melihat burung yang diyakini membawa keuntungan atau kesialan. Inilah diantara bentuk khurafat. Dianahum fil jahiliyati kanu yatasa'amuna bituyur. Kata Syaikh Shalih Fauzan, karena orang jahiliyah dulu, mereka menjadi orang-orang yang pesimis, kecil harapan untuk memperoleh yang diharapkan, karena sebab mendengar burung yang diyakini membawa kesialan. Atau tadi, karena burungnya terbang yang ke sebelah kiri, jadi ada keyakinan tersendiri. Wa idza ra'awhum tatir 'ala syaklin yakrahunahu taraja'u. Kalau burungnya terbang ke arah yang tidak disukai, maka dia tidak jadi berangkat. Kenapa? Karena barakallahu fikum amma azamu alaihi min asfarihim wa ghairiha. Ketika hendak safar atau ingin pergi kemana, ketika melihat burung yang diyakini membawa keuntungan atau kesialan tidak seperti yang diharapkan, dia pun menggagalkan atau melanjutkan safarnya. Ini termasuk di antara makna al-iyafah dan tiyarah. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin, tiyarah itu bukan hanya menimpa orang jahiliyah dulu. Ya. Bahkan barakallahu fikum, tiyarah ini termasuk jenis keyakinan dari nabi, kaum para nabi terdahulu. Seperti Allah kisahkan tentang apa yang menimpa Fir'aun. apa yang menimpa Fir'aun. Allah kisahkan tentang Fir'aun. Ternyata juga punya keyakinan tatayur. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf 131. Iya. Ketika datang kesuburan tanah, kemakmuran bumi, maka mereka bertatayur. Ini adalah karena sebab kita. Tetapi manakala datang musibah-musibah, tatayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Mereka bertatayur, wah ini kesialan muncul karena sebab adanya Nabi Musa wa man ma'ahu dan orang yang bersamanya. Antum bisa lihat di dalam surat Al-A'raf ayat berapa tadi? 131. Bisa dilihat di sana. Allah kisahkan tentang Nabi Musa alaihi salam. Fa idza ja'atuhumul hasanah qalu lana hadhihi. Apabila datang kebaikan, Fir'aun mengatakan ini adalah dari kami. Wa in tusibhum sayi'atun yatatayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Namun ketika ditimpa musibah, mereka bertatayur, menganggap sial karena sebab Nabi Musa dan orang yang bersamanya. Ya. Jadi, tatayur ini termasuk keyakinannya kaum yang ada pada zaman dulu, yaitu Fir'aun dan yang bersamanya. Nah, demikian pula Allah kisahkan tentang Nabi sebelumnya, Nabi Saleh. Ya. Nabiullah Saleh alaihi salam. Ketika kaum Samud. Sama ketika mendapatkan keuntungan, mereka bertatayur, ini karena sebab kita. Namun kalau mereka mendapatkan kesialan, qalu tatayyarna bika wa biman ma'aka. Ini adalah surat An-Naml. Surat An-Naml ayat ke-47. Ternyata kaumnya Nabi Saleh pun punya keyakinan tatayur. Apabila mereka mendapatkan keuntungan, mereka menyandarkan keuntungan itu dari kami. Tapi kalau mendapatkan kesialan, mereka bertatayur kepada Nabi Saleh wa man ma'ak dan yang bersamanya. Ma'asyiral muslimin, jadi yang demikian ini merupakan keyakinan yang ada pada zaman dulu. Bahkan kata Syekh Saleh Fauzan di dalam syarah kitab Tauhid, tatayur ini la tazalu terus menerus akan ada di tengah manusia ila antakuma sa'ah, sampai terjadinya hari kiamat. Iya. Jadi kejahilian seperti ini akan terus muncul sampai tegaknya hari kiamat. Iya. Seperti yang terjadi pada masa-masa sekarang ini juga masih ada. Iya. Sebagaimana keyakinan sebagian mereka dengan khurafat-khurafat yang diyakini kalau ada suara burung apa? Renjak apa? Renjak. Berarti akan ada tamu. Gitu ya. Tapi kalau ada burung apa? Hantu. Ini jadwalnya sapa yang mati. Ini tatoyur namanya, ya. Atau kalau ada kupu-kupu masuk ke rumah, ini akan ada tamu dari mana, ya. Demikian dan seterusnya, ya. Ini tatoyur dan ini kata Syekh Saleh Fauzan akan terus ada sampai hari kiamat. Maka kita harus meninggalkan akidah jahiliyah ini. Barakallahu fiik. Wallahu jalla wa ala amarna bitawakkul. Dan Allah azza wa jalla memerintahkan kepada kita untuk bertawakal. Bertawakal kepada Allah ketika muncul adanya tatayur. Bertawakal yang pertama. Wa tawakkal 'alallahi wahdah, bertawakal kepada Allah taala. Wal mudhi'u fi ma fihi maslahatun lil insan. Yang kedua, al mudhi', melanjutkan. melanjutkan apa yang di dalamnya ada kemaslahatan bagi seorang. Iya, dia sudah punya tekad bulat. Ketika dia muncul tatoyur, ya, tiba-tiba ada cecak jatuh di kepalanya. Wah, apes ini. Mobil sudah dipanasin, barang sudah masuk, tiba-tiba cecak jatuhin kepala. Nah, tatoyur muncul. Wah, ini musial apa untung ya. Belum-belum berangkat saja sudah kejatuhan apa? Barang sial ini. Mundur. Maka antum lawan. Pertama, tawakal. Berdoa. Berdoa kepada Allah. Bismillah. Tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Siapa yang keluar dari rumahnya membaca doa ini, kufita. Allah cukupi. Kufita, kamu telah dicukupi oleh Allah. Hudita, engkau telah diberi hidayah. Wawuqita, anda telah diberikan oleh Allah penjagaan. Ini khabar yang datang dari Nabi SAW. Keutamaan baca doa tadi. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Adapun cecak yang jatuh tadi, jangan dia bahkan dihiraukan. Lanjutkan. Kalau itu kebaikan, ya sudahlah. Lanjutkan saja. Entah ini adalah perkara yang baik. Lanjutkan perjalanan. Ya. Walaupun hari Sabtu. Ya, sudah kejatuhan cecak. Pas hari Sabtu pon lagi ya. Apesnya orang Banyumas. Keyakinannya apa? Sabtu apa? Sabtu pon apa pagi? Ya. Sudah bismillah. Mau melamar ini. Yakin saja. Dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Berdoa lanjutkan. Ya. Jangan diurungkan. Wa idza askala alaihi syai'un min umurihi aw taraddada fi syai', kalau terjadi kemuskilan, rancu, maka pada dirinya dalam segala perkara atau dia ragu fi syai' tentang sesuatu, fa innahu yusalli shalatal istikharah, maka kalau dia masih ragu, masih bimbang, terjadi muskil, salat istikharah. Istikharah. Salat mohon petunjuk kepada Allah. Yad'u ba'da ha ayyahdiyahu Allah lis-shawab. Salat istikharah, mohon petunjuk kepada Allah. Berdoa kepada Allah Ta'ala setelahnya agar Allah memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Setelah itu, setelah dia bertawakal, yang kedua, dia melanjutkan yang kebaikan yang dia akan lakukan. Yang ketiga, dia istikharah. Yang keempat, wa kadzalik yastasyiru ahlal khibrah wal ma'rifah. Yang keempat, dia bermusyawarah. Bermusyawarah dengan ahlul khair, ahlul khibrah, orang yang berpengalaman. Wal ma'rifah, orang yang mengetahui perkara yang akan dilakukan, orang yang mengenal perkara yang akan dia lakukan. Ya, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai seorang itu karena muncul tatoyur tidak dilawan. Dia harus lawan dengan tawakal, dengan ahsanuha al-fa'l. Yang paling bagus ialah optimis. Ini yang paling bagus untuk dilakukan bagi orang yang bertauhid. Nah, karena itu termasuk perilaku orang jahiliyah. Nah, yang keberapa? Yang ketiga. Di antara khurafat orang jahiliyah, at-tarku. Apa itu at-tarku? At-tarku yakni al-khattu yakhuttu bil ardi. Yakni seorang membuat garis di bumi, di tanah. bikin garis-garis. Jadi dia membuat garis dan diyakini di antara garis-garis tersebut ada garis keuntungan, ada garis kesialan. Wa hadha innama yakunu 'indal musya'wadin. Tidak lain yang dilakukan seperti ini ialah yang dilakukan oleh para tukang-tukang sihir, para tukang ramal. Alladzina yukhattuna fir-raml, yang mereka biasa membuat garis-garis di atas pasir. Wa yaqulun, sambil mengatakan, sayah sulukada, sayah dusukada. Garis ini menunjukkan akan terjadi ini. Garis ini akan terjadi kejadian ini. Diramal. Dan ini min fi'lil jahiliyah, termasuk perilaku orang jahiliyah. Kalau mereka dulu pakai garis di atas pasir, ya, sebagian peramal itu pakai garis yang di tangan ini. Jadi garis yang ada di telapak tangan orang ini nanti akan dipakai oleh para peramal dilihat. Nah, ini untuk meramal. Namanya peramal, pakai apa saja kadang ditempuh, ya. Pakai angka kelahiran. Hitung, pakai rumus. Kadang pakai nama. Misalnya namanya Sarjono misalnya. Nanti dalam bantal jemur itu, primbon itu sudah ada rumusnya. Sa apa artinya, jo apa, no apa artinya. Itu sudah ada apa namanya? Sudah ada primbonnya. Dan ini peramal. Kadang pakai tangan, kadang pakai peramal tadi pakai garis. Dan ini semuanya termasuk fi'lul jahiliyah. Li'anahu min iddi'a ilmil ghaib. Ini termasuk jenis mengaku-ngaku mengetahui barang ghaib. Alladzi la ya'lamuhu illallah, yang tidak mengetahui hal itu kecuali Allah. Wa huwa harsun wa takhsi wa takhmimun. Walakin qad yaqa'u ma qalu. Yang mana kejadian itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Peramal saja tidak tahu. Ya, peramal itu tidak tahu. Kadang seorang dukun ketika ditanya nomor berapa yang sekarang keluar. Oh, nomor sekian buntutnya. Padahal dia sendiri tukang masang nomor juga. Kalau seandainya dia orang yang jujur, loh, mendingan dipasang sendiri daripada dipasang orang lain, kan begitu? Iya, mundur. Tapi demikianlah syaitan. Syaitan akan berusaha untuk menyesatkan orang dengan segala cara. Sehingga kadang apa yang diucapkan qad yaqa, kadang terjadi. Maqalu min babil fitnati wal istidraj linnas. Kalaupun itu terjadi kadang, ini sebagai pintu fitnah. Pertama, agar orang terfitnah. Yang kedua, istidraj, pemberian kepada dia agar semakin jelek. Jadi ketika ramalannya pas, itu cuman ngepasi. Jadi apa? Bukan karena pas, tapi pas ngepasi gitu ya. Tapi bukan karena ramalannya pas sesuai dengan apa yang dia kehendaki, kebetulan saja. Itu pun 1001. Yang ngepasi cuman satu, yang enggak pas 1000. Tapi yang dimunculkan satu. Wah, ini orang hebat nih. Setiap menerka pas terus, ya. Padahal yang pas cuma satu, itu pun ngepasi saja. Demikianlah syaitan mentalbis, membuat fitnah di tengah umat manusia, sehingga para peramal-peramal tadi semakin terkenal. Apalagi syaitan-syaitan dari kalangan manusia ikut mempromosikan. Insyaallah ya. Kadang orang yang tinggal sekampungnya tidak tahu. Tiba-tiba mobil banyak sekali. Dari mana ini? Letternya dari B sampai Z. Mobilnya dari B sampai Z. Kita yang di kampung sendiri tidak tahu orang ini hebat. Ya? Ternyata demikianlah syaitan mempromosikan kemana-mana. Barakallahu fikum. Maka jangan terfitnah dengan apa yang diucapkan kalaupun itu terjadi. Fal wajib tajannubaha ula wal ibtiadu anhum. Maka yang wajib bagi kita seorang muslim yang bertauhid ialah menjauhi para peramal. Menjauhi dari mereka. Ya, jangan dekat-dekat. Karena mendekati berarti mendekati pintu-pintu syaitan. Sehingga Nabi SAW sudah mengingatkan, man ata'arrafan au kahina fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salat arba'ina yawma. Dalam hadis dari sebagian istri-istri beliau, siapa yang datang kepada peramal, arraf, peramal, dia bertanya sesuatu lalu membenarkan jawabannya, tidak diterima sholatnya 40 hari. Lihat. Amalan yang sangat mulia, sholat tertolak. Apa sebabnya? Anda tidak menjauhi para peramal. Malah mendekati, masuk ke pintu-pintu peramal tadi. Ingin bertanya sesuatu. Dekatnya kita dengan orang jelek. Apalagi peramal banyak bekerja sama dengan syaitan. Teman yang jelek itu menghantarkan kepada kejelekan. Itu dukun. Jangan terkecoh dengan dukun-dukun yang berlabelkan Islam. Ya, mungkin bukan namanya dukun, kiai misalnya. Kalaupun gelarnya seorang ustadz misalnya, tapi kalau pekerjaannya tukang ramal, maka namanya apa itu? Arrof. Dan ini harus dijauhi. Meramal nasib, meramal rezeki, ya. Meramal kondisi politik yang akan datang, ya. Sampai tingkatan ngeramal pemenang sepak bola, ya. Ya, masya Allah, pekerjaan yang seperti ini, barakallahu fikum, bukan pekerjaan yang mulia, karena itu pekerjaan yang membawa mudharat bagi agamanya. Baik, yang pertama ya, fah at-tiyarah at-tarku. Lalu yang berikutnya diterangkan oleh Syaikh Shalih Fauzan di sini, at-tahakumu ila tauhid. Berhukum kepada tauhid. Min al-qawanin wa huwa at-tahakum ila ghairi kitabillah ta'ala wa sunnati rasulih. Yaitu seorang mengambil hukum dengan hukum selain kitabullah ta'ala dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Min al-qawanin al-wad'iyyin, baik itu undang-undang yang dibikin oleh seorang yang menyimpang dari Quran dan sunnah. Wa hakamal awaid, atau berhukum dengan awaid, kebiasaan-kebiasaan. Awaidul badiyah, kebiasaan orang badui. Wasafali fiha, dan orang-orang yang hukum-hukum yang rendahannya. Aw ilmil kalam, atau berhukum dengan ilmu kalam. Wal qawaid mantiqiyah, dan kaidah-kaidah ilmu kalam, ilmu mantik. Ini semuanya termasuk di antara perilaku orang jahiliyah. Hukum Allah Ta'ala dan Rasulnya ditolak dengan hukum adatnya. Hukum adatnya dimenangkan. Hukum Quran dan Sunnah ditolak dengan dasar apa? Ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filsafatnya. Baik. Ini termasuk perilaku orang jahiliyah. Wa kanu fil jahiliyah yatahakumuna ila tauhid. Adalah orang-orang jahiliyah dulu, mereka berhukum dengan hukum-hukum selain Allah. Wa huwa mustaq minat tughyan. Adapun yang namanya tauhid dari sisi bahasa, dari kalimat tughyan. Apa itu tughyan? Wa huwa mujawazatul hadd. Tughyan yakni melampaui batas. Wal murad, yang dimaksud bihi huna min hukmi bi ghairi ma anzalallah. Yani maksud melampaui batas, yaitu dari hukum selain hukumnya Allah Azza wa Jalla. Jadi seorang muslim ketika telah datang Quran dan sunnah, maka Quran dan sunnah sebagai hakimnya. Dan selain daripada itu, barakallahu fikum, harus dikalahkan. Wal wajib alal muslim attahakum ila kitabillah wa sunnati rasulih. Yang wajib bagi kaum muslimin ialah berhukum kembali kepada kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tentu dengan manhaj salaf. Ya kan? Karena hisbiyun, sururiyin, ahlul bid'ah, mereka juga mengatakan kembali kepada Quran dan sunnah. Maksudnya Quran dan sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh. Ini kewajiban bagi kita. Jadi kewajiban seorang muslim ialah kembali kepada manhaj salaf. Itu yang paling menyelamatkan bagi dia. Kalau sudah datang Quran, datang sunnah, datang penjelasan para ulama us-salaf, maka antum wajib menerimanya. Dalilnya dalam surat An-Nisa 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Apabila kalian saling berselisih fi syai'in dalam suatu perkara. Di sini pakai isim nakirah umum. Kalau kalian berselisih tentang sesuatu perkara, nah, wahai kaum muslimin, farudduhu ilallah war rasul, kembalikan kepada Allah Al-Quran, kata Ibnu Katsir, farudduhu ilallah, kembalikan kepada Quran, buka Qurannya. War rasul, kembalikan kepada Rasul. Rasul ketika masih hidup, langsung datangi beliau. Ketika beliau sudah tidak ada, kembalikan kepada sunnahnya. Ya. Bagaimana kita kembalikan kepada Rasul? Wong Rasul sudah tidak ada. Lihat sunnahnya. Sunnah tidak akan mati. Sunnah terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Quran juga dijaga. Jadi, tidak ada istilah Quran saya dapatkan, tapi yang kedua saya pakai akal. Tidak bisa. Buka hadisnya. Mesti Quran dan hadis akan menjelaskan. Agama sudah sempurna, tidak perlu pakai kaidah-kaidah mantik. Tapi dalam ilmu kalam demikian. Tidak, ilmu kalam dikalahkan. Tapi menurut adat saya demikian. Adat dikalahkan. Lalu keputusannya siapa? Allah dan Rasul. Dan ini penjelasan ulama salaf. Selesai. Jadi kalau ulama sudah bicara di atas bimbingan Quran dan sunnah, itu yang menyelesaikan masalah. Ini dalam segala urusan. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, itu kalau memang kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau kita percaya adanya Allah sebagai pencipta kita, pengatur kita, dan kalau kita yakin kita akan bertemu di hari akhir, jalankan jalan ini. Kalau berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ya, apalagi kalau ulama sudah bicara. Ini berdasarkan Quran demikian, berdasarkan hadis demikian, sehingga keputusannya demikian. Ini orang yang alim, dan dia adalah orang yang na'am berjalan di atas bimbingan salaf, kita dengarkan. Termasuk, saya ingatkan kepada antum, ketika Syekh Rabi' sebagai imam, dalam hal ulama, di dalam jarah wa ta'dil, sudah bicara. Ketika beliau menjarah seorang da'i, seorang ustaz, orang alim, dia kembalikan urusannya kepada Allah dan Rasulnya, tentunya dengan dalil, lalu dia bicara. Bukankah hawa nafsu? Ketika mentahdir misalnya, nah, Ustaz Zulkarnain misalnya, itu sudah didengarkan berbagai macam keadaannya, dan sudah dipelajari keadaannya. Lalu beliau pun bicara. Dan berbicaranya itu berdasarkan bimbingan ilmu. Karena dia ulama. Maka kewajiban kita kalau kita bingung terjadi perselisihan, Orang Purbalingga Lor berkata demikian, Purbalingga Selatan ngomong demikian. Sudah, ulama kibar bagaimana bicaranya? Oh, seperti itu. Sudah, dengarkan. Selesai masalah. Sehingga apa ini disampaikan oleh Syekh Rabi' Hafizahullah, itu sebagai jalan keluar ketika kita melihat permasalahan yang muncul. Yang A membela, yang B menarik kesana kemari. Sudah. Dengarkan ucapan ulama yang memahami Quran dan Sunnah dan membidangi permasalahan jarh wa ta'dil. Siapa itu? Syekh Rabi', selesai. Sehingga tidak muncul khilaf di tengah antum. Karena kalau orang tua yang alim sudah bicara, itu sudah ditunggu sekian waktu. Tunggu bagaimana keadaannya. Baru bicara. Penuh perhitungan. Itu ulama kita. Dan itu pun kembalinya maslahatnya kepada antum dan kita semuanya salafiyin. Barakallahu fiik. Jadi selesai masalah. Tapi kalau ulama sudah bicara berdasarkan bimbingan ilmu, kita kemudian bersuudon kepada ulama, maka barakallahu fikum, kita perlu koreksi kejujuran kita di dalam perkara mengembalikan urusan. Fa idza ja'ahu minal amni awil khaufi ada'uhu la radduhu ila Allah wa rasul wa ulil amri minhum la alimahu alladziina yastanbitunahu minal. Pasti orang yang mereka itu ketika mengembalikan kepada Allah dan Rasul dan ulil amr akan diketahui orang yang bisa mengambil istinbat hukum. Yang bisa mengambil istinbat hukum para ulama. Dan Syekh Rabi' mengambil hukum seperti itu setelah dipelajari sekian waktu. Ya. Ini saya ingatkan kepada antum supaya semuanya memahami bahwa para ulama berbicara sekali lagi ini akan menyelesaikan permasalahan yang muncul. Apalagi permasalahan semakin hari semakin jelas. Hizbiyyin, Turasiyun, atau yang bergabung dengan Rojak, radio dan televisinya sudah semakin nampak. Apa yang kita lihat? Maka Syekh Rabi' berbicara adalah untuk menjaga diri kita barakallahu fikum agar selalu kokoh di atas manhaj salaf barakallahu fikum. Selanjutnya. Al-iyafah al-barku al-tiyarah at-tahakum ila tawhud. Selanjutnya karahiyatu at-taswid bainal idain. Di antara perilaku orang jahiliyah berikutnya ialah karahiyah, benci, at-taswid, menikah antara dua hari raya. Menikah di antara waktu dua hari raya, Idul Fitri sampai Idul Adha, berarti Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya. Bulan-bulan itu bulan-bulan yang orang jahiliyah tidak suka menikah atau menikahkan putra-putri mereka. Ya. At-taswid bainal idain. Kebencian orang jahiliyah menikah atau menikahkan putra-putri mereka di antara dua hari raya. Berarti mulai Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itu kebiasaan orang jahiliyah. Kalau kita bulan apa ya? Syura ya. Kalau bulan Syura biasanya sepi orang barang gawe. Ya, gitu Pak ya? Biasanya dipompong sebelum bulan Syura biasanya mompong. Begitu bulan Syura prai. Ya, pasar mulai sepi ya. Pedagang mulai merasa mengeluh ini jarang yang beli. Kenapa? Terjadi suasana sepi dari menikahkan putra-putri mereka. Ini termasuk apa? Perilaku orang jahiliyah walaupun ganti bulan Syura. Kalau dulu orang jahiliyah antara dua hari raya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Padahal Aisyah, siapa Aisyah? Istri Nabi. Aisyah bercerita radhiyallahu anha bahwasanya aqada alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan akad nikah denganku fi Syawal, pada bulan Syawal. Jadi Nabi menikah dengan Aisyah pada bulan apa? Syawal. Nah ini. Wa bana bi fi Syawal. Dan beliau pun membangun keluarga denganku, yakni karena waktu menikah masih kecil, umur berapa tahun? 7 atau 6 tahun? 7 tahun. Itu belum langsung didukhul, ditunggu sampai besar. Nah, ketika beliau membangun keluarga dengan Aisyah, itu juga pada bulan Syawal. Barakallahu fikum. Falyakun kana ahdha indi, maka dia termasuk orang yang paling besar bagiannya bagi diriku. Ternyata Nabi membangun keluarganya, menikahnya juga pada bulan Syawal. Ternyata Masya Allah, keluarga yang diberkahi oleh Allah. Ya, keluarga yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Sehingga kalau kita menikah pada bulan Syawal, insya Allah itu justru sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan istri beliau Aisyah. Jangan jadi pantangan. Ya. Kalau diyakini kalau bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu jadi sial, berarti kita meyakini seperti orang jahiliyah. Atau kita punya keyakinan kalau nikah bulan Syura itu nanti barakallahu fikum akan terjadi kesialan. Ini termasuk akidah jahiliyah. Atau orang yang pakai primbon biasanya dihitung angka kelahirannya atau hari pasarannya. Ini naganya tabrakan apa enggak? Kalau naganya depan-depan ya, setelah dihitung itu digagalkan. Ini perilaku jahiliyah. Atau anak barep ketemu anak bontot. Yang laki-laki barep, yang perempuan apa? Bontot. Nah, ini harus dilakukan apa? Tolak bala. Apa tolak balanya? Nanggap wayang. Lihat. Ini keyakinan-keyakinan yang menjadikan terjatuh kepada perilaku jahiliyah. Katanya kalau sudah diwayangi nanti tidak muncul apa? Bala. Tapi kalau belum ditolak bala tadi, keluarganya nanti terjadi prahara. Masya Allah. Ini perlu dipahami. Islam tidak mengajarkan demikian. Yang barep ketemu bontot, bismillah, berdoa kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah. Barakallahu fikum. Kalau masih bingung, istikharah. Kan begitu tadi petunjuknya, laksanakan. Ya. Kalau ada ujian, maka kalau dia orang mukmin semakin meningkatkan imannya. Ya. Barakallahu fikum. Jadi dihadapi dengan kesabaran. Jangan dihubung-hubungkan. Oh ini kamu anak barep, saya anak bontot, makanya sudah kita bubaran saja. Loh, jangan begitu. Ini yang diinginkan oleh setan. Bubaran dalam rumah tangga itu senang setan. Makanya barakallahu fikum, dengan segala cara orang supaya mudah membuat kerusakan tadi. Sudah bagus-bagus pernikahannya, tiba-tiba sering terjadi musibah. Hanya datang ke dukun, tanya, coba kamu lahirnya bulan apa? Kamu perempuan lahirnya bulan apa? Bulan ini. Oh, harinya pon apa manis? Nah dihubungkan. Wah ini nagane tabrakan pak. Kalau begitu, ini harus dilakukan ritual. Ritualnya macam-macam. Kadang ritual yang berbau bid'ah, kadang ritual yang berbau syirik. Yang diyakini ini kalau dilakukan insya Allah akan harmonis. Tapi kalau tidak dilakukan bisa bubar nanti. Barakallahu fikum. Dan ini termasuk perilaku-perilaku yang ada di tengah orang jahiliyah. Terusnya. Kata Syekh Saleh Fauzan, Idul Fitri wa Idul Adha huwa minat tasya'um bil ayyamil manhiyu anhu. yaitu orang jahiliyah, mereka tidak suka menikahkan putra-putri mereka di antara dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, dan itu termasuk jenis tasya'um, sikap pesimis dengan hari yang dianggap manhi anhu, terlarang. Wa huwa nau' minat tiyarah, dan ini termasuk jenis tiyarah. Kalau dihubungkan ini tiyarah. Wa qad syara Allah at-tazwija fi jamil awqat. Sungguh Allah Ta'ala telah mensyariatkan menikah itu pada seluruh waktu. Ma'ada, selain apa yang tidak boleh dilakukan hari-hari untuk melakukan menikah. Yang pertama, halatal ihram. Di saat orang sudah ihram, antum sudah pakai baju ihram, antum ketika haji itu atau umroh sudah pakai pakaian ihram, itu tidak boleh melakukan akad nikah. Tidak boleh. Ataupun berhubungan suami istri. Ya. Jadi di antara kondisi yang tidak membolehkan dilakukan akad nikah ialah ketika orang sudah pakai pakaian ihram untuk haji atau umroh, itu saja. Wala dakhala lil ayyam fi najahin li at-tazwij au faslih wa inna ma hadha biyadillahi ta'ala, maka tidaklah masuk di hari-hari yang di situ keuntungan pernikahan atau kegagalan, karena semuanya itu ada di tangan Allah. Untung dan sial itu barakallahu fikum tidak dihubungkan dengan hari tadi. Sehingga sebagian orang menghindari hari Sabtu. Sebagian orang jahiliyah dulu menghindari hari Rabu. Ya, hari pantangan. Barakallahu fikum. Kalau ada hari pantangan, ada hari untung. Kalau orang dulu pakai untung angka berapa dulu ya? Dulu ada partai yang mempromosikan angka keberuntungan. Siapa yang punya bayi lahir pada tanggal sekian, nanti dapat bonus. Katanya ini angka apa namanya? Angka apa namanya? Hoki ya, hoki apa? Angka yang untung. Nah. Kalau angka ini angka sial, sehingga dihindari. Ini sama orang jahiliyah. Ya. Wallahu taala a'lam, dan Allah taala yang lebih mengetahui. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Sehingga dengan selesai beberapa khurafat yang dimiliki orang jahiliyah pada pertemuan kali ini, maka selesailah sudah kitab Syarah Masailul Jahiliyah. Alhamdulillah. Selesai. Berapa tahun ini saya baca ini? 4 tahun atau 5 tahun ya? Sebelum Ustadz Haris berangkat, saya sudah baca ini. Jadi hampir 5 tahun. Sebelum Ustadz Haris berangkat dulu, saya sudah baca ini. Sekarang sudah pulang. Jadi sekitar 4 tahun atau 5 tahun. Baru rampung. Alhamdulillah. Dengan telaten rupanya selesai. Ya, alhamdulillah selesai Abu Ubaid kitab Masailul Jahiliyah Kataman. Sudah rampung alhamdulillah. Tapi tidak perlu kataman macam-macam lah ya, alhamdulillah tamat. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari awal sampai akhir 120 berapa tadi? 8 masalah jahiliyah sebagai nasihat, sebagai bimbingan bagi kita semuanya untuk selalu berperilaku seorang muslim, lebih khusus sunni, lebih mantas lagi, lebih mantap lagi sunni salafi, terbimbing di atas ilmu bukan di atas kejahiliahan. Semoga menjadi barokah bagi umur dengan ilmu ini dan menjadi tambahan faidah bagi kita semuanya. Mungkin sampai di sini karena waktu asar kasik apa ya. Jam berapa Bu Bet? Atau mungkin ada beberapa pengumuman dari panitia. Saya itu cukupkan untuk kajian Syarah Masailul Jahiliyah, dan kita lanjutkan insyaallah dengan kitab-kitab para ulama yang lain. Saya mohon maaf bila mana ada tutur kata yang tidak berkenan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.